Mitra bisnis, pasca penerapan pola pemilihan langsung terhadap pimpinan eksekutif di daerah, masyarakat semakin sering melihat fenomena kerusuhan dan kericuhan terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada. Sehingga muncul berbagai wacana yang mempertanyakan plus minusnya penyelenggaraan pemilu kada terkait dengan faktor keamanan serta cost benefit dari pola-pola pemilihan langsung ini. Untuk melanjutkan pembahasan tentang plus minus pelaksanaan pemilu kada, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam beberapa perbincangan sebelum ini, Bapak melihat adanya kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu kada. Lantas apa lagi titik lemah yang paling krusial, Pak? Iya. Nah, yang lebih memprihatinkan menurut saya adalah klientelisme ini ya. Klientelisme ini membangun kekerabatan politik di tingkat lokal. Itu jauh lebih berbahaya daripada biaya-biaya sosial ini gitu. Jadi orang satu kali masa jabatan, dua kali gitu, udah gak boleh lagi. Tiba-tiba ada peluang hukum, namanya legal loopholes gitu ya, peluang hukum. Kalau gitu jadi wakil aja gitu. Kan lucu, orang udah jadi bupati, tiba-tiba maju jadi wakil bupati gitu. Nah, setelah satu periode atau dua periode lagi, anaknya udah cukup gede, anaknya aja lah ganti, maju gitu. Jadi pola pemilu kada seperti saat ini hanya melegalisasi mereka-mereka yang gagal di level lebih tinggi ya, Pak Hermawan? Ya, nah, dan wilayah yang bersangkutan, daerah itu yang akan dirugikan karena bukan SDM terbaik yang didapat dari situ sebetulnya sebagai pemimpin. Hanya karena saya lebih suka dengan Anda daripada si A itu, ya kita komplotan aja, tidak lagi kapasitas rasional gitu. Jadi rasional politik itu menjadi berkurang gitu. Haruskah pola pemilihan pimpinan daerah dikembalikan ke era sebelum reformasi, Pak Her? Kalau itu dikembalikan, yang terjadi adalah kembali ke pola lama. Malah parah, kenapa? Daerah itu kan DPRD itu dirancang minimal 25 untuk wilayah kecil dan maksimal 75 untuk kota kabupaten. Artinya apa? Saya cukup membeli 40 kepala anggota dewan, lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Kenapa? Karena tidak ada pemilihan langsung, cukup dipilih oleh dewan, anggota dewan DPRD-nya seperti dulu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.